Aktor kebanggaan Jawa Timur yang punya suara merdu. Ada Ramayana, juga ada 9 Production Shooting. Ada Gempar Community, Gary Mahesa New Palapa. Selamat siang semuanya. Terhanyut dalam kemesraan, membuat diriku lupa. Aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Betapa sulit ku terima semua perlakuanmu kasih. Betapa sulit ku nyatakan rasa kekecewaan. Berdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Tidak mau yang lagi yuk, yuk apa? Ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan seorang lelaki yang ditinggalkan. Thank you.

Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian semua langsung aja bareng New Palapa. Demo yang kedua yuk. Kau Kado berkawinan. Oke, satu teman lagu yang kita sayangkan buat anda-anda semuanya, para sahabat-sahabatku. Meskipun rintik-rintik hujan, tapi semangat bos ya. Baru nyoba apa, kita goyang lagi, kita santai, kita gurih-gurihan dulu ya. Semoga. Takkan lagi aku mengintai. Thank you. aku mengintai. Dua teman dulu dari saya, semoga kalian kembali. Mas Bos. Inggih, matur sembah duun. Dik Bos. Gary Mahesa Nyupalapa. Oke, okay, kali ini langsung aja bareng Nyupalapa. Teman yang kedua. Diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu. Thank you. kesalahan. Biarlah cinta dan kenangan terkubur bersama luka, namun tak akan ku biarkan berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengutarakan hasratku. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak. Di hadapanmu semua buyar tak menentu. Jangankan ku merayu, apalagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup peluh dan takut memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Yeay, Omega, coba kau bapak. Jangankan tuk merah, lagi mencumbu, bahkan memandang matamu ternyata aku tak mampu. Terkesima diriku memandang pesonamu, gugup penuh dan takut memandang wibawamu. Berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Omega, pasukan ruwet, semua go. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu, malu, malu, malu mengutarakan hasratku. Sungguh aku ragu, ragu, ragu, ragu mengutarakan hasratku. Bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Terima kasih, matur suwun. Keri Mahesa, Ju Palapa. Selamat siang para sahabat-sahabatku. Kita goyang lagi Mas Bos. Sonia, hanyalah diriku yang selalu kepadamu, aku cinta kepadamu.

Wow. Kita goyang lagi, kita dangdutan lagi Mas Bos. Jangkang Wotan bersatu yo, bareng New Palapa. Asik. Coba antum pantin di sini. cukup dua tembang dulu dari saya. Yuk semoga dilanjut kembali Mas Bos. Oke, kali ini langsung aja bareng New Balaba tembang yang kedua, yuk semoga. Kita goyang lagi bareng New Balaba Ramayana Max Tun. aku tanamkan kesucian. Tapi kau balas kebaikan, ku angkat dari lumpur yang hitam. Mengapa harus hitam lagi? Asik, kita bayang lagi bos. Buat Bang Lulu dari saya, kali ini semoga kembali kembali Mas Bos. ceramah ini diberi alaskan emas intan permata bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam